Yani jangan seperti munafikin. Bahwa munafikin teman-temannya adalah orang kafir, teman dekatnya, sahabatnya, wali-walinya adalah orang-orang kafir. Kalau mereka kembali ke setan-setan mereka, yakni ke grupnya dari kalangan orang-orang kafir, mereka berkata, inni ma'akum, oh inna ma'akum, inna manahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Kami tadi hanya berpura-pura menjadi muslimin. Maka wahai orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali-wali, sebagai teman dekat, sebagai sahabat. Jangan. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Apakah kalian ingin menjadikan bagi Allah atas kalian alasan yang jelas? Yani apakah kalian ingin memberikan alasan yang jelas bagi Allah untuk mengadab kalian? Karena sama. Munafiqin, Allah katakan pada ayat berikutnya, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang kafir di kerak yang paling bawah dari neraka. Dan mereka memiliki beberapa ciri-ciri. 1, 2, 3. Dan mereka fiddarkil asfal. Fiddarkil asfal, kerak yang paling bawah dari neraka. Apa sebabnya? Ini sebabnya. Karena teman-temannya orang-orang kafir. Kedua, hidupnya hanya kepalsuan, pencitraan, kepura-puraan. Tasannu'. Idza qamu ila salati qamu qusala. Dan seterusnya. Hadhil asbab alladhi yusabbib haula fid darkil asfali minan nar. Inilah sebab-sebab yang menyebabkan para munafikin di kerak yang paling bawah dalam neraka. Maka jangan menjadikan untuk Allah alasan untuk kalian juga diadab fidarkil asfal minan nar. Karena kalian melakukan hal-hal yang sama. Apa diantaranya? Ittikhadil kafirina awliya. Menjadikan orang kafir sebagai teman-teman dekat, sebagai wali-wali, sebagai orang yang dicintai, sebagai orang yang sahabat kentalnya. Jangan. Kalau urusan jual beli, cukup urusan jual beli saja. Mana barang saya? Ini uang kamu. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah. Bukan mereka jadi cepat curhat. Saya dalam Islam itu diginikan. Pada orang kafir. Oh, berarti kamu memang golongan mereka, golongan orang kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah katakan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian ingin untuk menjadikan bagi Allah alasan yang jelas untuk menghadap kalian? Kata Syekh Sa'di rahimahullah, lama dzakara anna min sifatil munafiqin ittikhadil kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ketika disebutkan bahwa sifat para munafiqin adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekatnya, menjadikan orang kafir sebagai wali-walinya, bukan orang beriman. Maka Allah melarang hamba-hambanya kaum mukminin agar jangan tersifati dengan sifat mereka tersebut. Naha ibadahul mukminin ayyattasifu bihadhil halatil qabihah. Maka Allah melarang kaum mukminin agar jangan tersifati dengan sifat tersebut, dengan keadaan yang jelek tersebut, al-halah al-qabihah, keadaan yang jelek. Wa yushabihul munafiqin, agar jangan menyerupai para munafiqin. Fa inna dhalika mujibun li an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina, karena keserupaan kalian dengan mereka para munafikin akan menyebabkan, mengharuskan, berkonsekuensi kalian menjadikan bagi Allah alasan yang jelas untuk mengazab kalian. Nih, saya juga sama dengan munafikin, azablah saya, seakan-akan begitu. Saya juga melakukan yang dilakukan munafikin, kenapa saya tidak diazab seperti mereka? Seakan-akan engkau menantang dan menginginkan, memberikan bagi Allah alasan untuk mengazabnya. Na'udzubillah min azabillah. Kita berlindung kepada Allah dari azab Allah. Makna sultanan mubina adalah hujjah. Hujjatan wadihah. Alasan yang jelas. Ala uqubatikum, untuk mengazab kalian. Fa'innahu qad anzarana wa haddarana minha. Karena Allah sudah memperingatkan, karena Allah sudah memberikan tahzir, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita. Lihat munafiqin, fi darkin asfali minan nar, karena mereka berbuat ini, ini, ini, ini. Kenapa ditiru? Seakan-akan saya juga ingin seperti munafiqin, ingin diazab, fi darkin asfali minan nar. Kemudian mulai berpura-pura, membuat pencitraan, mulai riya, mulai dia berjalan bersama orang kafir, menjadikan mereka sebagai teman dekatnya, sebagai wali-walinya, mulai malas dalam salatnya dan seterusnya dan seterusnya. Berarti engkau memberikan hujjah yang jelas, alasan yang jelas agar diazab. Astagfirullah. Apakah ada orang yang lebih bodoh dari ini? Apakah ada orang yang lebih bodoh dari orang-orang yang berkata munafikin diazab, maka saya pun ingin diazab. Lihat, saya juga sama dengan munafikin. Saya berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Ditiru satu persatu. A'udzubillah min hadzal jahl. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan yang seperti ini. Wa akhbarana bima fiha minal mafasid. Padahal Allah sudah mengkhabarkan kepada kita kerusakan-kerusakan yang disebabkan perbuatan itu. Fasulukuha ba'da hadha mujibun lil 'iqab. Menjalani jalan tersebut, menjalani jalan nifaq, mengikuti sifat-sifat munafikin, itu akan menyebabkan dia diazab. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala kamali 'adlillah. Di dalam ayat ini ada dalil tentang kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana sisi keadilannya terlihat sangat jelas. Wa anna Allah la yu'adzib ahadan qabla qiyamil hujjah. Bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang tanpa hujjah, tanpa alasan. Allah tidak akan mengazab seseorang tanpa peringatan lebih dulu, tanpa pemberitahuan lebih dulu bahwa itu jalan-jalan jahannam, itu jalan membawa pada neraka, itu jalan kemunafikan, jalan yang menyebabkan engkau terjerumus di dalam kerak yang paling bawah dalam neraka. Allah tidak akan mengazab sampai memperingatkan lebih dulu. Sekarang sudah Allah peringatkan. Yaitu ayat yang sebelumnya, innal munafiqin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Munafiqin ingin menipu Allah, padahal Allah yang akan menipu mereka nanti. Ikhwani fillah, na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah Allah gambarkan kejelekan munafiqin. Sudah Allah gambarkan sifat-sifat jeleknya. Sudah Allah gambarkan akibatnya. Maka kaum muslimin, jangan seperti mereka. Kalau kalian menjalani jalan mereka, kalian diazab dan Allah tidak disalahkan. kalian diazab, Allah Subhanahu wa taala memiliki hujjah yang qati'ah. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kata Allah, aku tidak zalim kepada hamba-hambaku. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendolimi mereka, tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Bukankah sudah diketahui bahwa ini jalan menuju darkil asfal minan nar? Bukankah penyakit nifak ini membawa kepada darkil asfal minan nar? Bukankah menjadikan kafir sebagai teman dekatnya menjadikan engkau terjerumus fi darkil asfal minan nar? Bukankah kepura-puraan membawa kalian terjerumus fi darkil asfal minan nar? Sudah disampaikan semuanya. Kemudian engkau dengan sengaja-sengaja, setelah tahu, setelah hujjah ditegakkan, engkau menjalani jalan tersebut. Terus terjerumus dalam darkil asfal minan nar. Allah lemparkan dia di kerak yang paling bawah dalam neraka. Siapa yang mau disalahkan? Kata Allah, wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku tidak mendolimi hamba-Ku. Wa ma zalamahumullah. Allah tidak mendolimi mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Mereka yang memilihnya, mereka yang menjalaninya, mereka yang melakukannya setelah diperingatkan. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengazab kecuali setelah ditegakkan hujjah. Wa fihi at-tahdzir min al-ma'asi. Dan ini peringatan juga dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa inna fa'ilaha yaj'al lillahi 'alaihi sultanan mubina. Karena pelaku-pelakunya memberikan alasan bagi Allah untuk dia diazab. Memberikan hujjah kepada Allah, nih saya melakukan hal yang menyebabkan azab. Sengaja-sengaja seakan-akan dia ingin diazab. Fadzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakanlah apa yang kalian kerjakan, akibat dari apa yang kalian kerjakan. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabasyirhum bi'adzabin alim. Beritakan berita gembira tentang azab yang pedih. Kok berita gembira? Karena mereka seakan-akan menginginkan. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Kata Allah, ikutilah jalan surga, jangan mengikuti jalan neraka. Orang tadi dengan sengaja-sengaja mengikuti jalan neraka. Oh, minta diazab. Tenang, gembiralah engkau. Engkau akan diazab dengan azab yang pedih. Fabashiruhum bi'adabin alim. Karena mereka menginginkannya sendiri. Dengan sengaja-sengaja, dalam keadaan tahu itu haram, dalam keadaan tahu itu jelek, dalam keadaan tahu itu maksiat, dia kerjakan. Berarti dia sengaja-sengaja memberikan bagi Allah sultanan mubina, hujjah yang jelas untuk diazab. Fa inna fa'ilaha yaj'al lillahi 'alaihi sultanan mubina. Karena pelaku maksiat memberikan, menjadikan bagi Allah sultanan mubina, memberikan bagi Allah hujjah yang jelas, alasan yang jelas, alasan untuk diazab. Qala ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafiqin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang kafir di kerak yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan kalian tidak akan mendapati penolong. Illal ladzina tabu. Kecuali yang mau bertaubat. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa huwa arhamur rahimin, masih dibuka pintu taubat. Kafir sekafir-kafirnya masih diberikan kesempatan bertaubat. Munafiqan khalisan, munafik murni, masih diberi oleh Allah kesempatan taubat. Apalagi mereka-mereka yang sesungguhnya beriman tetapi memiliki sifat-sifat munafikin, memiliki khoslatun minhunna, memiliki satu sifat dari sifat munafik, maka hendaklah dia bertaubat segera. Allah masih buka pintu taubat. Thalathun, atau dalam riwayat arba'un, man kunna fihi, siapa yang ada padanya empat perkara ini, kana munafiqan khalisa, dia munafik murni. Faman kana fihi khoslatun minhunna, barang siapa yang memiliki salah satunya atau sebagiannya, maka dia memiliki khoslatun minan nifaq, dia memiliki sebagian dari kemunafikan, memiliki salah satu sifat dari sifat kemunafikan. Apa saja? Idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara dusta. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau berjanji diselisihi. Yang keempat, idza khasama fajara, kalau bertikai kebablasan. Kalau bertikai zalim, berlebihan, melampaui batas. Ini empat sifat-sifat munafikin. Kalau empat-empatnya ada, berarti dia munafiqan khalisan. Itu saja. Allah masih mengatakan illal ladzina tabu, kecuali kalau mereka mau taubat. Apalagi yang hanya memiliki khoslatun minhunna, maka hendaklah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dari sifat dusta, dari sifat khianat, dari sifat sulaya janji, ingkar janji, dan dari sifat ghulu dalam bertikai, zalim dalam bertikai. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin, kecuali yang mau bertaubat dan kemudian memperbaiki yang rusak, meluruskan yang bengkok, menyambung yang terputus. Wa'tasumu billah, dan kemudian beri'tisam, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa'akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka ulaika ma'al mu'minin. Fa'ulaik, maka mereka bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Berarti taubat dari sifat nifak, taubat dari sifat-sifat munafik tadi, kepura-puraan, pencitraan, riya, sum'ah, adalah dengan memperbaiki amalan-amalan salehnya, dengan kembali berpegang pada qala Allah wa qala Rasul, dengan memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah enggak akan mengadab kalian kalau kalian syukur dan kalau kalian dalam keadaan beriman. Allah tidak mengadab kalian kalau kalian bersyukur. La in syakartum wa amantum, kalau kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Subhanahu wa taala maha membalas kebaikan dan maha mengetahui. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah enggak akan mengazab kalian selama kalian memiliki dua ini, al-iman wa syukur. Ikhwan ibn a'azakumullah. Biasanya diiringkan syukur dengan sabar. Di sini hanya disebut syukur saja. Mana sabarnya? Di ayat lain, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kok sabar saja yang disebut? Mana syukurnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama menyatakan syukur dan sabar adalah seperti dua sayap seekor burung. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Yang tidak mungkin bisa berfungsi kalau sendirian. Burung sayapnya cuma satu. Bisa terbang? Tidak bisa. Hanya berputar-putar saja. Maka dua perkara tadi, sabar dan syukur, tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sayap burung yang membawa seorang hamba terbang menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dikatakan, ma yaf'alullah bi'adabikum in syakartum wa amantum, Allah enggak akan mengadab kalian kalau kalian syukur dan kalian beriman. Di dalam syukur tadi pasti ada sabar. Tadinya dia punya 10, tinggal 2. Disuruh sabar atau disuruh syukur? Hah? Tadinya punya 10. Tiba-tiba hilang dengan kejadian yang Allah takdirkan musibah, tinggal 2. 10 anak tinggal 2, 10 miliar tinggal 2. Apalagi? Barakallahu fiikum. Kalau dia bersyukur dengan 2 tadi, berarti dia sabar. Tetapi kalau dia tidak bersyukur dengan 2 yang Allah sisakan, berarti dia tidak sabar. Berarti satu dengan lainnya saling memasuki. Nah, begitulah barakallahu fikum. Dia sabar dengan musibah tadi dan bersyukur dengan apa yang tersisa. Dia sabar dengan musibah yang menghilangkan 8 dan bersyukur dengan 2 yang tersisa. Ini barakallahu fikum. Makna sabar adalah syukur, makna syukur adalah sabar. Kok bisa begitu? Nah, kalau kamu tidak sabar dengan hilangnya 8, berarti kamu tidak syukur dengan sisanya yang 2. Kalau kamu tidak syukur yang 2, berarti kamu tidak sabar dengan hilang 8. Kan begitu? Wahaluna jara. Dan begitulah yang namanya syukur dengan sabar. Tidak bisa terpisahkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dengan apa yang Allah beri. Dan kita sabar dengan apa yang Allah takdirkan. Kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan kita sabar dengan apa yang Allah ambil. Inna lillahi ma'a'fa wa lillahi ma'akhad. Kullun bi'ajalin musamma. Milik Allah lah apa yang Allah beri. Dan milik Allah pula apa yang Allah ambil. Dan ajal itu sudah ditentukan. Kembali kepada kitab. Kalau kalian beriman dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengadab kalian. Berkata Syekh Sa'd rahimahullahu ta'ala, yuhbiru ta'ala an ma'alil munafiqin annahum fi asfalid darakat. Dikhabarkan oleh Allah dalam ayat ini bahwa akibat akhir dari para munafikin, bahwa mereka di tempat yang paling rendah di dalam neraka, asfalid darakat, di kerak yang paling bawah dari azab. Berarti lebih daripada orang kafir. Asyarrul halat minal iqab. Iya, sejelek-jelek keadaan, sejelek-jelek azab. Mengapa? Fahum tahta sa'iril kufar. Mereka para munafikin di bawah orang-orang kafir. Lebih rendah lagi dari orang-orang kafir. Limadha? Qala Syekh Sa'di rahimahullah, li'annahum syarakuhum bil kufri. Karena para munafikin ini bersama-sama dengan orang kafir dalam kekafirannya. Sama persis. Dan juga mu'adati rusulih, sama dengan orang kafir memusuhi rasul-rasulnya. Sama persis. Wazadu, tetapi munafikin punya tambahan. Tambahan kejelekan. Ziyadah. Apa itu? Al-makr, tipu daya, kepalsuan, kedustaan, menipu, al-khadi'ah, wa tamakkun min katsir, dan kesempatan yang sangat besar untuk berbuat kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin. Dengan anwa'il ibadati lil mu'minin, dengan berbagai macam permusuhan terhadap kaum mu'minin. Bandingkan orang kafir dengan munafik. Bandingkan barakallahu fikum antara kafir dengan munafik. Kafirnya munafik sama dengan orang kafir. Ya kan? Sama-sama kafir. Memusuhi Allah dan Rasulnya, orang kafir juga sama memusuhi Allah dan Rasulnya. Baik, apalagi? Kafir dan memusuhi Allah dan Rasulnya sama. Tetapi munafik punya ziyadah yang tidak dilakukan oleh kafir yang hakiki. Apa itu? Khadi'ah, kepura-puraan. Menipu kaum mukminin, menipu kaum muslimin, berpura-pura Islam. Ditambah lagi dengan makar, rencana-rencana jahat. Ditambah lagi dia musuh dalam selimut. Apa maknanya? Musuh, tetapi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masjid kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang berbaju muslimin, berpakaian muslimin. Bukankah dia lebih jahat? Kalau mereka mau berbuat jahat, jauh. Ada front antara orang kafir dengan orang mukmin berhadapan-hadapan. Tapi ini tidak di tengah-tengah muslimin. Hadihi ziyadah, tambahan-tambahan ini hanya ada pada munafik. Lidzalika qala ta'ala fid darkil asfali minan nar. Di kerak yang paling bawah dari neraka. Mereka memiliki anwa'il adawah lil mu'minin ala wajhin la yash'ur bihi wa la yuhis. Mereka memiliki permusuhan-permusuhan kepada orang beriman ala wajhin, dari sisi yang tidak terasa. Dari sisi yang tidak diketahui. Dari sisi yang tersembunyi, tiba-tiba menikam dari belakang. Sholatnya bersama kaum muslimin, berbaris di saf kaum muslimin, tiba-tiba di tengah dia membunuh imamnya, menikam imamnya. Bagaimana itu? Kok bisa masuk masjid? Karena munafik, berpura-pura Islam. Kok bisa sampai di belakang imam? Karena munafik, berpura-pura khusyuk. Bukankah di belakang imam adalah orang-orang yang hafal Quran? Karena munafik, berpura-pura hafiz, berpakaian sebagai pakaian alim, pakaian ulama dengan sorbannya dan seterusnya. Karena munafik, karena khadi'ah. Barakallahu fikum, na'udzubillahi minan nifaq. Kita berlindung kepada Allah dari sifat nifaq. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan Ustaz, izin bertanya, mertua dengan mertua apakah termasuk mahram? Bukan, barakallahu fikum. Mertua dengan mertua besannya, besan tidak mahram. Allah barik fiik. Apakah boleh salat tarawih sendirian? Boleh. Tetapi disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebuah hadis Man shalla ma'a imamihi, siapa yang salat bersama imamnya, maka dicatat salat semalam suntuk. Mampu kalian salat semalam suntuk? Kalau tidak mampu, salatlah bersama imam. Insyaallah dicatat sebagai salat semalam suntuk. Apakah hukum menjadikan imam yang buruk serta tajwidnya juga buruk, juga hafalannya juga buruk? Tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kalau kalian punya hak pilih, pilih yang qari mujawwid, yang bacaannya bagus dan mengerti sunnah. Kalau kalian tidak punya kesempatan untuk memilih, tiba-tiba sudah ada imam yang jelek, tinggal kalian pilih imam masjid yang lain yang lebih bagus bacaannya. Barakallahu fikum. Bolehkah menampakkan kecintaan dan menyembunyikan kebencian pada saudaranya? Tergantung masalahnya masalah apa. Kalau masalah dunia, kalian tidak boleh menyimpan dendam, menyimpan kebencian, karena diperintahkan oleh Allah untuk menjadi afina aninnas, pemaaf dan memaklumi manusia. Tetapi kalau itu adalah masalah perkara yang berkait dengan agama, maka tegaslah. Tegaslah bahwa saya tidak suka selama kamu masih berbuat yang haram ini. Enggak usah kepura-puraan. Jangan pakai kepura-puraan. Kalau pakai kepura-puraan dia enggak ngerti, kenapa ya teman saya menjauh? Enggak paham. Sehingga tidak ada unsur nasihat. Tetapi kalau jelas ada unsur nasihat. Syekh Ibnu Utsaimin bahkan bukan ahli bid'ah, hanya seorang yang tidak menjalankan sunnah ketika ke masjid baunya busuk. Boleh, kata Syekh Utsaimin, dengan sengaja pindah tempat supaya dia tahu kalau saya pindah karena bau. Bau, pindah. Boleh. Bukankah itu nanti dia tersinggung? Biar tersinggung. Biar besok kalau ke masjid pakai wewangian dan pakai pakaian yang bersih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.